Aku pilih mama muda, biar janda tidak masalah. Aku pilih mama muda, senyum genitnya selalu menggoda. Buatku mabuk kepayang, jadi lupa jalan pulang. Enggak mau pulang, mau berduaan sama mama muda. Aku pilih mama muda. Performance. Sampai lamanya enggak mau pulang. Ajak bro.